Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah, kita sekarang masuk pada contoh kelima yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari sifat pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara firqah-firqah yang ada. Beliau mengatakan wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidati wal khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap pertengahan di dalam sikapi para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam antara Rafidah dan Khawarij. Baik. Rafidah, Syiah Rafidah di antara akidah mereka yang sangat masyhur sampai detik ini ialah mereka mencela para sahabat, melaknat para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, kecuali beberapa orang saja. Yang mereka kecualikan Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan, Husain, Abu Dzar, Salman al-Farisi, dan yang semisal mereka. Selebihnya dikafirkan oleh para Rafidah. Di antara ciri-ciri mereka ialah mereka mengkafirkan secara khusus Abu Bakar wa Umar asy-syaikhain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini Rafidah sampai detik ini. Juga mereka mencaci maki, mencela Aisyah radhiyallahu taala anha secara khusus. Baik, adapun Rafidah, adapun Khawarij. Khawarij ini barakallahu fikum, mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan keluarganya. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ahlul Bait. Kalau Syiah Rafidah, mereka melampaui batas dalam mensikapi Ali bin Abi Thalib. Ada yang menuhankannya dan semisalnya. Sementara Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, Ahlul Bait. Kemudian berkembang, Khawarij juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dan para sahabat yang bersama dengan mereka semua. Lalu setelah itu, mereka mengkafirkan semua sahabat yang bergabung bersama Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga barakallahu fikum, antara Khawarij dan Rafidah ada kesamaan. Mereka sama-sama mencela, menikam para sahabat, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang membedakan adalah pada sahabat Ali dan Ahlul Bait. Kalau Rafidah, mereka hulu, melampaui batas dalam mensikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebagian mereka mengatakan Ali itu wasi. Wasi itu orang yang dikasih wasiat sebagai khalifah setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga mereka mengatakan Ali itu lebih layak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar. Ini sesat. Di antara mereka ada yang mengatakan Ali itu seorang Nabi. Jibril alaihissalatu wassalam khianat, salah alamat. Yang semestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada kufur. Sebagian mereka meyakini Ali adalah ilahun min dunillah, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikatakan sebagai sekte Sabaiyah. Sudah ada di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, dan beliau mengingkarinya dengan sangat keras, bahkan menghukum mereka dengan membakar mereka di dalam sebuah parit yang dinyalakan kayu bakar, api yang menyala-nyala di dalamnya, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Ini Rafidah. Sampai sekarang inilah akidah mereka. Dalam rangka mengelabui akidah mereka yang kufur, mereka bertamengkan dengan mencintai Ali, mencintai Fatimah, mencintai Husain, bukan Hasan. Dan mereka menamakan cinta kepada Ahlul Bait. Ini Rafidah. Kalau Khawarij, tidak. Ali dikatakan kafir. Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW dikatakan kafir. Sehingga Khawarij disebut juga dengan Nawasib. Nawasib adalah orang-orang yang memancangkan permusuhan. Ada kata-kata yang sibunal ada, yang memancangkan permusuhan terhadap keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini Khawarij. Selebihnya sama. Khawarij, Rafidah, mereka mencaci maki, mencela, mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, akidah mereka masyhur. Ahlu sunnati wal jamaah memuliakan para sahabah, menghormati para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sebagai seorang sahabah. Tidak boleh mencela sahabah, tidak boleh menikam sahabah, tidak boleh menyindir atau menyebut dengan kejelekan seorang sahabat pun. Larangannya Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela para sahabatku. Mereka meyakini Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia. Namun mereka meyakini yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka meyakini tertib mereka dalam keutamaan sebagaimana tertib mereka dalam karga khilafahan. Ini ahlu sunnah. Dan mereka sedikit pun tidak menuhankan Ali. Ahlu sunnah tidak lebih mendahulukan Ali daripada Abu Bakar wa Umar. Sehingga tertibnya jelas. Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, dan Ali. Barakallahu fikum. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Rafidah tidak. Khawarij juga tidak. Ini perkara yang masyhur barakallahu fikum. Juga terkait dengan Ahlul Bait. Ahlu sunnati wal jamaah memuliakan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah alaihi wasallam, namun tidak hanya keluarga Ali. Ahlul Bait ada satu alu Ali, keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, terutama dari Fatimah, Hasan dan Husain. Yang kedua ada alu Abbas, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abdullah bin Abbas dan anak keturunannya yang memiliki sebuah daulah namanya Daulah Bani Abbasiyah. Juga ada alu Aqil, juga ada alu Harith, ada alu Ja'far. Ini semuanya adalah keluarganya Rasulullah alaihi wasallam. Rafidah hanya meyakini alu Ali, keluarga Ali bin Abi Thalib. Itu pun mereka hanya meyakini dari Husain. Hasan benci. Mereka sangat membenci Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan mereka tidak mengakui Alu Abbas, tidak mengakui Alu Ja'far, tidak mengakui Alu Aqil, tidak mengakui Alu Harith sebagai Ahlul Bait. Ini penyimpangan berikutnya dari kalangan Rafidah. Baik, Ahlu Sunnah memuliakan keluarganya Rasul yang, ingat, yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para sahabatul kiram yang termasuk Ahlul Bait dimuliakan. Kemudian para tabi'in, atba'u tabi'in sampai sekarang ini dari kalangan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas sunnah Rasul dimuliakan. Dikarenakan satu, mereka sebagai Ahlu Sunnah. Yang kedua, dikarenakan mereka sebagai keluarganya Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun orang-orang yang dikatakan Ahlul Bait, nasabnya termasuk Ahlul Bait, tapi ternyata mereka sebagai ahli bid'ah, sebagai orang-orang yang menyimpang, maka mereka disikapi sama sebagaimana kita mensikapi ahli bid'ah yang lainnya. Wala karama. Paham insyaAllah ya? Yang menamakan dirinya sebagai habaib, Habib-habib dan yang semisalnya, ternyata mereka dari kalangan Syiah Rafidah, dari kalangan Sufiyah dan segala macamnya, maka tidak ada kemuliaan untuk mereka wala karamah. Disikapi sebagaimana mensikapi ahlul bidah, walaupun keluarganya Rasul SAW. Rasul barok dari mereka semua. Apalagi yang kafir, maka jelas diyakini kekufurannya, walaupun ahlul bait seperti Abu Talib, pamannya Rasul, kafir, katakan kafir. Abu Lahab, pamannya Rasul, kafir, katakan kafir. Bahkan kedua orang tua Rasul mati kafir, katakan mati kafir. Kakaknya Rasul mati kafir, katakan mati kafir. Itu akidah Islam barakallahu fikum yang harus diyakini baik-baik. Hadza wa ba. Ini terkait akidah Ahlus Sunnah dalam bab para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Jadi fitnah Rafidah terkait dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu semenjak zaman dahulu kala dan sampai detik ini. Antum bisa mengetahui orang itu memiliki pemahaman Syiah, bahkan pemahaman Rafidah, ketika mereka mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sampai sekarang ini mereka meyakini Aisyah itu adalah seorang pelacur. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana tuduhannya kaum munafikin pada masa itu. Padahal Al-Qur'anul Karim telah menurunkan sekian banyak ayat yang menerangkan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada kufur. Ciri-ciri yang lain kalau ada mendapati ada orang yang mencela, menikam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Ini ciri-ciri Rafidah. Mereka menikamnya dikarenakan Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasul SAW. Jangan bahasa sindiran atau terang-terangan. Dan itu ada sampai sekarang ini. Tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini sering menikam beliau. Dikatakan bahwasanya Abu Hurairah seorang gelandangan, seseorang yang begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini ciri-ciri Rafidah. Yang lebih nampak jelas lagi ketika kamu mendapati seseorang yang mencela, melaknat, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini ciri-ciri Syiah Rafidah. Lebih jelas lagi ketika antum mendapati mereka mengeluh-eluhkan Husain, bukan Ali. Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dengan kalimat Husainiyat, zikroyat Husainiyah, peringatan Husain, peringatan Karbala dan segala macamnya, Arba'iniyat, dan segala macamnya. Ini semuanya ikhwan, merupakan ciri khasnya kaum Syiah Rafidah. Gulunya mereka dalam mensikapi Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Padahal dalam sejarah yang membunuh Husain adalah mereka kaum Syiah Rafidah. Hadza wadih. Baik, adapun khawarij terkait dengan para sahabat ini bias. Di zaman sekarang ini enggak begitu nampak tindakan mereka yang mencela para sahabat. Khawarij lebih banyak pada poin yang sebelumnya tadi terkait dengan menghukumi orang menjadi kafir dan segala macamnya, itu ciri-ciri khawarij. Terkait dengan para sahabat itu lebih banyak terkait dengan kaum Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Wadih insyaallah ya. Al-Sunnah mencintai para sahabat. Al-Sunnah menghormati para sahabat. Al-Sunnah kembali pada pemahaman para sahabat, memuliakan seluruh para sahabat, keluarganya Rasul atau yang semisalnya. Namun tidak sampai pada tingkat mengagungkan mereka melampaui batasnya, meyakini mereka sebagai nabi atau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza wadih. Barakallahu fikum. Jika pertengahan Al-Sunnah menyelamatkan mereka dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat terkait dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Contoh berikutnya yang perlu tambahkan. Tadi dari Ibnu Taimiyah selesai. Sebagiannya masa lalu, sebagiannya dulu sampai sekarang. Sekarang kita tambahkan lagi barakallahu fikum sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di zaman kita sekarang ini. Contoh yang keenam, gitu ya. Langsung berikutnya. Contoh yang keenam di dalam pembahasan al-wala wal-bara, Terkait dengan permasalahan al-wala wal-bara, ahlu sunnati wal jamaah terkait dengan masalah al-wala wal-bara memiliki sikap pertengahan antara mutasyaddidah dan mumayyi'ah. Sikap pertengahan antara mutasyaddidah yang ekstrim, yang kaku, yang keras, dan mumayyi'ah. Baik, al-wala wal-bara di kalangan ahlu sunnati wal jamaah itu dibangun di atas ittiba'ur rasul. Dibangun di atas ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam. Al-wala wal-bara'nya dibangun di atas prinsip al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang sesuai dengan prinsip ini dicintai, dikasih wala. Yang berseberangan dengan prinsip ini maka dikasih bara'. Ahlu sunnah tidak membangun al-wala wal-bara di atas tokoh tertentu atau syekh tertentu atau alim tertentu atau ustaz tertentu atau mabda tertentu atau yayasan tertentu atau mahad tertentu. Tidak, dikarenakan itu semuanya akan memunculkan dan melahirkan yang namanya hizbiyah. Barakallahu fikum. Sehingga al-wala wal-bara'nya di atas prinsip sunnah. Al-wala wal-bara'nya di atas prinsip al-kitab us-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Kemudian, ahlu sunnati wal-jamaah merinci. Siapa saja yang dikasih wala. Siapa saja yang dikasih bara'. Siapa saja yang dikasih dua-duanya. Ada wala, ada al-bara. Ini muhimun jiddan. Tayyib. Perinciannya barakallahu fikum. Orang-orang yang dikasih wala saja. Nah, al-sunnah memberikan kepada mereka loyalitas murni. Wala saja. Tidak ada unsur bara'ah. Terlepas diri. Yang pertama ialah para malaikatul kiram. Para malaikat-malaikat yang murni, para malaikat yang mulia. Jelas. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah dimuliakan, para malaikatul kiram. Yang kedua adalah para anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin dikasih wala, dikasih kecintaan secara murni. Tidak boleh ada sikap benci atau barak sedikit pun. Hadirin, barang siapa yang mencela seorang nabi, barang siapa yang mencela seorang nabi atau menghinakan seorang nabi atau yang semisalnya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Yang ketiga, ialah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita mencintai para sahabat secara murni. Wala yang murni, tidak ada unsur kebencian atau barak sedikit pun. Barang siapa yang membenci sahabat, menikam para sahabat, melecehkan para sahabat, menghinakan para sahabat, maka dia seorang rafidhi, seorang syiah rafidhah. Maka dia dikatakan menyimpang, sesat. Paham insyaAllah ya? Yang keempat ialah dari kalangan al-mu'minun al-kummal, kaum mukminin yang sempurna keimanannya, yang dikenal dengan kebaikannya, dari kalangan para ulama, dari kalangan para umara, dari kalangan para ulama, para pembesar-pembesar, dan dari kalangan kaum mukminin yang sempurna keimanannya, yang mereka tidak dikenal kejelekannya. Itu kaidahnya, tidak dikenal dengan kejelekannya, hanya dikenal dengan kebaikan-kebaikan mereka saja. Dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan salafiyin, Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang termasuk ulama, ada yang termasuk para umara, ada yang termasuk para ulama, ada termasuk kaum muslimin salafiyin selain mereka. Ini kita harus mencintai mereka dengan kecintaan yang murni. Tidak ada unsur barak kepada mereka. Barang siapa yang membenci ulama'nya, barang siapa yang menikam ulama'nya, maka dia dikatakan balun mudil, orang yang sesat dan menyesatkan. Ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah mencela para ulama. Min alamat fi ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-cirinya ahli al-bid'ah, mereka menikam, mencela para ulama ahli athar. Faham salah kamarnya? Hada muhim jiddan. Ini orang-orang dikasih wala. Yang dikasih wala kepada mereka. Maksudnya insyaAllah ya. Yang kedua, pihak-pihak yang dikasih bara'ah, yang harus kita benci, kita berlepas diri daripadanya dengan kebencian yang murni. Tidak ada unsur wala' sama sekali. Yang pertama, dari kalangan para kufar, orang-orang kafir, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan musyrikin, dan segenap orang-orang kafir yang lainnya dengan ragam sekte dan pemahamannya. Baik, ini dibenci, dibarok secara murni, tidak ada unsur wala' sama sekali. Barang siapa yang bermuwalah, barang siapa yang mencintai atau berloyalitas kepada orang-orang kafir, maka diharapkan pada dua kemungkinan. Mungkin kufur, mungkin jatuh di dalam keharaman yang besar. Tergantung jenis muwalahnya masing-masing. Itu dirinci oleh para ulama. Ada muwalah kulliyah, walak loyalitas yang total kepada orang kafir. Ini dihukumi kekufuran ya ikhwan. Ada muwalah juz'iyah, ada loyalitas yang sebagian-sebagian saja. Ini dihukumi keharaman dan kesesatan. Kita akan lagi membahas masalah rinciannya. Baik, ini orang kafir. Barang siapa yang berwala kepada mereka, maka mungkin dia kufur, mungkin dia jatuh dalam keharaman yang besar. Adapun muamalah duniawiyah, tidak ada masalah dengan mereka semua. Diizinkan dalam agama dan tidak ada unsur wala sedikit pun. Usaha dagang dan segala macam semuanya duniawiyah diperbolehkan. Yang kedua, yang dikasih bara'ah ialah kaum munafikin zanadiqah, orang-orang munafik kaum zindiq. Kalau dikatakan munafik zanadiqah, itu munafik munafik i'tiqadi, zahirnya muslim tetapi batinnya kafir, menampilkan keislaman secara zahir namun di dalam hatinya menyembunyikan kebencian yang sangat kepada Islam, menyembunyikan kekufurannya. Namanya munafikin zanadiqah, kaum zindiq. Zindiq ini dikatakan munafikin zanadiqah, termasuk dalam kategori ini semua firqah-firqah, sekte-sekte yang dikafirkan para ulama. Ini dimasukkan dalam munafikin zanadiqah. Di antara sekte yang mereka kafirkan adalah Jahmiyah, kufar. Di antara sekte yang mereka kafirkan Rafidah, Syiah Rafidah dan pecahan-pecahan Rafidah yang ekstrim, Rafidah. Yang mereka yang dikenal sekarang ini dengan sebutan Itsna Asyariyah Al-Imamiyah. Kemudian Ismailiyah Batiniyah Qaramithah. Ini dari kalangan Rafidah kebatinan. Kemudian Rafidah Nusairiyah yang sekarang dianut di Syria oleh Bashar Asad dan anak buahnya itu. Itu Rafidah kebatinan yang menuhankan Ali bin Abi Thalib dan menuhankan tokoh-tokoh mereka. Kufar ya. Kemudian dari kalangan Wahdatul Wujud yang punya keyakinan manunggaling Gusti Kawula. Dari kalangan Sufiyah yang meyakini tingkatan hakikat dan ma'rifat. Tahu insyaAllah ya. Jadi kalau kata mereka ada tiga tingkatan, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau syariat masih terikat dengan syariat kayak antum-antum ini, masih sholat, masih puasa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, itu syariat. Kalau mereka mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat, sehingga lepas dari yang namanya syariat, yang halal, nah, yang haram-haram jadi halal, ini kufur. Baik, begitu pula yang Bismillahirrahmanirrahim yang ada di zaman kita sekarang ini, pemahaman-pemahaman yang dikafirkan para ulama, mereka semua tergolong munafikin, zanadiqah, mulhidin. Contoh, JIL, Jemaat Islam Liberal. Jangan bilang jamaah, kalau jamaah itu masih muslim, kalau jemaat sudah kafir ya. Jemaat itu kan aroma-aroma kerasannya, dan dia begitu katanya, Jemaat Islam Liberal. Ini kufur ya ikhwan, ini kufur. Kemudian yang meyakini kebenaran demokrasi, ini kufur. Yang meyakini pemahaman pluralisme, yang meyakini semua agama adalah sama, ini adalah asasnya JIL. Pluralisme ini yang disebarluaskan oleh siapa ya? Pluralisme kok. Kalau JIL banyak loh, Khoris Maci dan segala macam, di antaranya sekarang ini Ulil Abdallah. Kalau pluralisme, kurang keras? Ya, namanya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini semuanya pemahaman-pemahaman yang dikufurkan oleh para ulama. Ini dimasukkan dalam kategori munafikin zanadiqah. Kita harus berikan kepada mereka baro'ah, kebencian barok murni. Barang siapa yang berwala kepada mereka, dihukumi sama kayak pertama tadi. Mungkin kafir, mungkin jatuh dalam keharaman yang besar. Tergantung unsur jenis muwalahnya, loyalitasnya. Kalau totalitas, kufur. Kalau sebagian, belum dikatakan sebagai kufuran. Yang ke yang keberapa ya? Yang ketiga dari orang-orang yang diberikan baro'ah kepada mereka ialah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang dikenal dengan bid'ahnya, tidak dikenal dengan sunnahnya, dikenal memusuhi sunnah Rasulullah SAW, walaupun mereka belum dikafirkan, tapi dikatakan difonis sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang ini contohnya lebih banyak lagi, dari mulai zaman dahulu kala sampai sekte-sekte yang ada di zaman sekarang ini. Sekte zaman sekarang ini, dari kalangan Ikhwanul Muslimin, PKS, dari kalangan Jamaah Tabligh Kompor Waslimut, dari kalangan Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, dari kalangan Sururiyin, dari kalangan Haddadiyin, dari kalangan Takfiriyin, dan misalnya mereka semua dari kalangan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Kita harus memberikan baro'ah kita kepada mereka, memberikan baro'ah kita kepada mereka seukuran dengan bid'ah yang ada pada mereka. Paham insyaAllah ya? Dan salaf tidak memberikan wala' kepada mereka, tapi diyakini mereka masih muslim, tidak dikafirkan. Diyakini mereka masih muslim, tidak dikafirkan. Dikatakan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tapi terkait dengan masalah mauqif, keras. Tarok dari mereka, menjauhi mereka, tidak bicara sama mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka, tidak menghadiri majlis mereka, tidak mendengarkan radio mereka, dan segala macamnya. Sebagaimana mauqifnya salaf. Yang ke? Yang keempat dari kalangan al-fusaq, al-mujrimin, ashabul ma'asi wal-zunub. Seseorang yang dikenal sebagai orang yang fasik, orang yang mujrim, orang yang dikenal biasa melakukan dosa-dosa besar, tidak dikenal kebaikannya, dikenal kemaksiatan dan dosa besarnya, namanya fasik, fajir, mujrim, mursal, dan semisalnya dari nama-nama yang ada. Ini barakallahu fikum juga dikasih baro'ah seukuran dengan penyimpangan maksiat mereka, kefasikan-kefasikan mereka. Tidak dikasih yang namanya wala. Tapi kita ingat, tapi kita meyakini mereka sebagai seorang muslim tidak dikafirkan. Ingat, tidak dikafirkan. Sikap sama dengan sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disikapi baro'ah, dibenci, dijauhi, dan segala macamnya, hukumnya sama. Mensikapi ahlul bid'ah itu sama dengan mensikapi al-fusaq, wal-fujar, wal-mujrimin. Dalilnya sama. Faham ya kan? Ini semua dikasih baro'ah. Barang siapa yang berwala kepada orang-orang fasik semacam ini, maka dia semisal mereka. Barakallahu fikum. Wabih ya kan? Paham misalnya ini? Ini supaya antum jangan sampai salah alamat. Walaknya ditaruh tempat yang benar. Baro'ahnya ditaruh di tempat yang benar. Semuanya itu dengan bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ada lagi yang ketiga. Seseorang yang dikasih wala dan dikasih barok. Mereka ini adalah pelaku bid'ah atau pelaku kemaksiatan. Bedakan antara kalimat ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Bedakan antara fasik, fajir, mujrim dan segala macam dengan pelaku kemaksiatan. Artinya dia seorang mukmin, seorang yang muslim, beribadah kepada Allah, beramal saleh, dikenal dengan amal solehnya dan kebaikannya, tetapi dia terjatuh dalam amaliyah-amaliyah bid'ah. Tapi dia terjatuh dalam amaliyah-amaliyah kemaksiatan dan kemungkaran. Termasuk di dalamnya adalah seseorang sunni salafi jatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Seorang sunni salafi jatuh dalam syubhat-syubhat. Mereka ini barakallahu fikum, satu sisi dikasih wala, sisi yang lain dikasih al-bara'. Di saat mereka, ini kaidahnya, di saat mereka melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, dicintai. Tapi dikala mereka terjatuh dalam kemaksiatan, dibenci. Ketika mereka terjatuh dalam syubhat, dibenci. Paham ikhwan, ini akidahnya Ahlus Sunnah. Mereka menggabungkan al-wala wal bara. Paham misalnya terkait dengan mereka-mereka tadi. Ini prinsip dan kaidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah barakallahu fikum di dalam pembahasan al-wala wal bara. Sehingga ada kalanya wala, ada kalanya bara. Ada kalanya wala lembut dengan hikmah, dengan bijak, ada kalanya bara tegas. Tegas disikapi dengan sikap yang tegas sesuai dengan bimbingan salaf. Itu Ahlus Sunnah. Mafhum ikhwan? Dari sini qanatina azakumullah. Melebar pembahasan yang berikutnya dijadikan satu ya ikhwan. Dari sini qanatina azakumullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka memiliki dua mauqif. Tapi ikhwan ya, ini saya bahkan dengan global karena waktunya sempit. Padahal masih isya, sempit dikatakan belum nanya jawab ya. Ya Allah. Dari sini Ahlus Sunnah memiliki dua mauqif, dua sikap. Yang pertama ialah mauqif rifqun walin, lemah lembut, santun, mahabbah, warahmah, penuh cinta, penuh rahmat. Ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang yang dikasih walak-walak tadi. Paham? Paham insyaAllah ya? Kepada mereka, ketarif kun walin, ruhama'u bainahum. Ahlus Sunnah, kaum muslimin, mukminin, rahmah diantara mereka-mereka tadi. bersama dengan kaum mukminin, kepada salafiyin, kepada para ulama, kepada para sahabat, barakallahu fikum. Rahama bainahum. Paham? Tambahi lagi. Termasuk pihak yang harus disikapi rifqun waliyin adalah para awamun nas, al-juhal, orang-orang awamnya manusia, orang-orang jahil yang terjatuh di dalam sebuah kesalahan. Nah, orang-orang awam, orang-orang yang jahil yang terjatuh dalam sebuah kesalahan. Ini disikapi dengan sikap rifqun waliyin. Sikap yang lembut, sikap yang santun, sikap yang bijak dikarenakan kejahilan. Contoh kisahnya, nah, A'rabi, Arab pedalaman yang kencing di masjid. Tahu kisahnya kan? Ma'ruf ya. Sebenarnya Rasulullah SAW ya kan sikapnya dengan sikap yang begitu lembut, begitu halus, begitu hikmah. Contoh yang lain, kisahnya Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu yang berbicara dalam sholatnya, yang ngomong dalam sholatnya. Tahu kisahnya kan? Coba diem. Hah? Tahu kisahnya ya kan? Tahu. Alhamdulillah. Hah? Rasul juga mensikapinya dengan sikap yang halus, dengan sikap yang lembut, tidak ada, nggak kasar sama sekali. Dikarenakan jahilnya dia. Contoh yang ketiga, contoh kisahnya seorang pemuda yang yang datang menemui Rasulullah SAW meminta izin untuk berzina. Tahu kisahnya? Alhamdulillah. Insyaallah antum ini. Di situ Rasul mensikapinya dengan lembut, dengan santun, dengan bijak. Kenapa ya? Karena keawaman dan kejahilannya. Paham ya kawan? Paham tuh? Dimasukkan lagi. Tampakkan lagi ya kawan. Yang disikapi dengan rifqun waliyin ialah dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan salafiyin yang terjatuh di dalam perkara yang mungkar, namun orangnya gampang menerima nasihat. Orangnya bisa diberi nasihat. Jatuh dalam perkara syubhat, jatuh dalam perkara fitnah, jatuh dalam perkara akhlak yang tercela, jatuh dalam perkara muamalah yang kurang bagus. Dan semisalnya. Tapi kita kan kita tahu ini orang seorang akh salafi sunni yang baik. Mungkin dia terlecor, mungkin dia lupa, mungkin ada apa, gampang dinasihati. Yang semacam ini ikhwan dikasih sikap rifqun wali. Jangan langsung dihantam. Tetapi dinasihati dengan baik-baik, ditegur dengan baik-baik di empat mata, hanya dengan dia saja. Disebutkan poin-poin kesalahannya, disebutkan hujah-hujahnya. Terus demikian sampai dia taubat atau menunjukkan sikap inat penentangannya, maka disikapi dengan sikap yang kedua, syiddah, tegas. Paham ini? Ini secara global. Ini mauqifnya Ahlus Sunnah. Ada rifqun waliyin. Semua ayat, semua hadis, hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan rifqun waliyin, keutamaan lemah lembut, santun dan segala macamnya, itu untuk mereka-mereka semua. Paham ya? Dan banyak riwayatnya. Anda baca dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sekian banyak hadis yang menjelaskan keutamaan rifqun waliyin untuk mereka. Jangan salah alamat. Jangan salah alamat. Mauqif yang kedua. Mauqif yang kedua ialah syiddah. Sikap yang tegas. As-sad'u bil haqq. Tegas dalam menyuarakan kebenaran. Tentunya mauqif yang tegas sesuai dengan pemahaman salaf. Mauqif yang tegas itu macam-macam, ya ditahzir, ya dihajar. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk sikap yang tegas. Salam enggak dijawab, ketemu enggak salam. Nah, enggak majelis sama dia, enggak kalam bicara sama dia. dia ceramah tinggal pergi, jangan dengarkan ceramahnya atau CD-nya atau radionya atau majalahnya atau buletinnya dan segala macamnya. Semampunya kita bisa. Sudah, tegas. Sikap ini barakallahu fikum diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang kita barok tadi. Iya, yang kita barok tadi dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan munafikin zanadiqah, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, kalangan al-fusaq, al-fujjar, al-mujrimin, ahli maksiat yang ma'ruf dan kemaksiatannya. Paham ya kawan? Diberikan kepada mereka. Kepada mereka kita bersikap yang tegas. Itu semua dengan nas-nas kitab sunnah. Tambahkan lagi. Yang termasuk disikapi dengan sikap yang siddah, sikap yang tegas, ialah dari kalangan seseorang sunni salafi. Seorang sunni salafi. Yang terjatuh dalam fitnah, dalam syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Baik. Sudah diupayakan nasihat. Sudah tegur dengan cara baik-baik. Ternyata dia menunjukkan sikap inad, sikap penentangan. Tidak menerima nasihat. Meninggalkan salafiyin. Bergabung lompat pagar kepada hizbiyin. Yang semacam ini disikapi dengan sikap yang tegas. Walaupun kita tidak ingat. Kata-kata ini sangat penting. Walaupun kita tidak menfonis dia sebagai ahlul bid'ah. Paham ya, Fan? Nanti jangan salah paham. Seorang yang dulunya sunni. Sunni dia, Fan. Sunni salafi. Kena subhat. Kena subhatnya MLM. Kena subhatnya Roja. Kena subhatnya Halabi, Ruhaili, dan segala macamnya. Al-Mumayyi'in. Kena subhatnya. Kena nasihati. Tak tegur dengan baik-baik. Majelis. Nasihat. Dengan cara yang bagus-bagus. Ternyata tidak terima nasihat. Ternyata menunjukkan penentangannya. Ternyata menjauhi salafiyin. Ternyata balik menyerang salafiyin. Yang semacam ini ya ikhwan, disikapi dengan sikap yang syiddah, sikap yang tegas. Sudah enggak ada lagi manfaatnya rifqun waliyin, kelemah lembutan. Walaupun ingat, walaupun kita tidak menfonisnya sebagai ahlul bid'ah. Orang semacam itu dikatakan sebagai masybuh atau ahli syubhat. Dikatakan sebagai maftun atau ahli fitnah. Paham ya kawan? Kok diem? Paham misalnya ya? Nah, itu harus pahami yang satu ini. Tambahi lagi. Yang juga disikapi dengan sikap yang syiddah. Seorang sunni salafi. Sunni salafi. Terjatuh di dalam kemungkaran. Dalam kemaksiatan. Tidak sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi kan tidak tahu ya. Melakukan kemaksiatan, melakukan tindakan dosa. Ketahuan sama yang lain. Bocor. Entah dia cerita, atau dia update status dan segala macamnya. Kan gitu ya. Bocor. Ditegur, dinasihati, masya Allah, para ikhwah sabar ngurusi dia. Ternyata dia tidak menerima nasihat. Ternyata dia menunjukkan sikap inat penentangan tadi. Sehingga yang namanya nasihat ikhwan ada batasnya. Batasnya ketika antum tahu dia batu. Sudah gak mungkin lagi kamu nasihati, gak mungkin lagi kamu upayakan. Tidak mau lagi menerima nasihat. Dia menentang. Dia menjauh dari salafiyin. Menjauh dari majalis ulum. Jadi awam lagi. Nah, yang semacam akan disikapi dengan sikap yang syiddah, sikap yang tegas. Walaupun kita tidak menvonis dia sebagai ahlul bid'ah. Tergantung maksiatnya. Kalau dia maksiat yang dosa besar dan dia masyhur dengan itu, maka dikatakan fasik. Paham, Ikhwan? Kita mensikapi dengan tegas karena kemungkaran-kemungkaran maksiatnya. Kalau sebelumnya karena fitnah dan syubhat-syubhat. Ini dua mauqif yang dimiliki oleh ahlu sunnati wal jamaah. Ada kalanya rifqun walin, ada kalanya syiddah. Barakallahu fikum. Sampai ini paham ya? Ini harus dirinci dengan serinci-rincinya supaya antum jangan salah paham terkait dengan prinsipnya ahlu sunnah. Tayyib. Dalam bab ini, ahlu sunnati wal jamaah pertengahan di antara mutasyaddidah, mutasyaddidin, dan dari kalangan mukhazzilah, mumayyi'in. Harakallah. Mereka semuanya salah kaprah di dalam menerapkan kaidah al-wala wal-bara. Barakallahu fikum. Sebagian mereka salah kaprah terkait dengan prinsip wala wal baroknya. Ini terjadi pada semua hizbiyyin, semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka membangun al wala wal baroknya di atas tokoh tertentu. Entah itu syekh tertentu, alim tertentu, ustaz tertentu, atau yayasan tertentu, ma'had tertentu, gerakan tertentu, dan segala macamnya. Cinta karenanya, benci karenanya, ridho karenanya, murka karenanya. Itu namanya asadiyah. Itu yang namanya hizbiyah taklidul a'ma. Ini ingat, ini menimpa semua hizbiyin. Tidak ada hizbiyin, melainkan pasti akan terkena penyimpangan dalam al-wala wal bara. Mau contoh yang paling dekat atau yang paling jauh? Bapak diam. Contoh yang paling jauh semua firqah-firqah yang sesat. Dari mulai firqah yang lama sampai sekarang ini. Mereka semuanya asobiahnya, ta'asubnya, fanatiyah pada siapa? Tokoh hizib mereka. Jahmiyah dengan para-para Jahmin Sofwan dan segala macamnya. Ikhwanul Muslimin. Asobiahnya kepada Hasan al-Banna, kepada Syed Qutb. Said Hawa, Jamil Afghani, dan tokoh-tokoh IM mereka sampai sekarang ini, terutama Said Qutb sampai sekarang ini. Ya baik. Jamaah Tabligh Muhammad Ilyas dan tokoh-tokoh Jamaah Tabligh. Gerakan Halabiyin, fanatiknya kepada Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Tutup mata, sumpel telinga, tidak mau mendengarkan keterangan ulama manapun terkait dengan Ali Hasan. Yakinnya Syekh Al-Allamah Ali Al-Halabi. Walaupun penyimpangan-penyimpangannya luar biasa, sampai difonis oleh para ulama sebagai mubtadi umbal. Barakallahu fiik. Asofiyah kepada Halabi Ruhaili. Yang paling dekat MLM. Mereka marah ketika dibahasakan dengan Sanusia. Ya, kamu dikatakan Zulkarnainiyah, enggak bisa ya. Kurang sedap. Barakallahu fikum. Mau dikatakan Makassariyah, terlalu luas. Barakallahu fikum. Mereka ini, ikhwan. Antum perhatikan mereka ini. Dari mulai awal fitnah sampai sekarang luar biasa fanatiknya kepada orang yang namanya Zulkarnain. Ya, Pak ya. Luar biasa. Alim bukan. Apakah dikatakan syekh dia? Ya? Alim bukan. Ya Allah, talib ilm. Berhubung dia menceng, jadi dia malas mengatakan talib ilm. Tahu menceng? Menceng itu menyimpang. Barakallahu fikum. Orang semacam itu. Barakallahu fikum. Fanatiknya luar biasa. apapun yang dia lakukan terbasah. Dicari-cari hujah-hujah, argumentasi untuk pembenaran apa yang dilaksanakan sama dia. Narakulah itu. Juga dari kawan rojak. Begitu fanatik kepada da'i-da'i mereka, terutama da'i-da'i baru, yang membawa suasana baru, dengan gelar-gelar yang mentereng. Tidak cuma LC, MA, doktor. Begitu fanatik kepada orang yang bernama Syafiq Reza Basalamah itu. Terang-terangan mengatakan, musik bagi saya halal. Tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang bantah. Bahkan diposting, dibanggakan ucapannya sang doktor ini. Musik bagi saya adalah perkara yang halal. Luar biasa. Saya belum pernah mendengar Ali Hasan Al-Habi mengatakan semacam ini. Musik bagi saya halal. Tidak ada. Saya belum pernah mendengarkan semacam Ibrahim Ruhaili mengatakan semacam ini. Musik bagi saya halal. Saya belum pernah mendengar, nggak tahu apa karena saya tahu apa nggak tahu nih ya. Saya belum pernah mendengar Jamarto mengatakan musik bagi saya halal. Ada nggak ya? Saya belum pernah mendengar yang lebih senior daripada dia, Yazid Jawas, Aun Rodi Gufron, Abdul Hakim Abdad mengatakan musik bagi saya halal. Pernah dengar ya? Itu seniornya dia padahal. Dia musik bagi kita halal. Tidak ada yang mengingkari. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada satu hizbiyah pun melainkan pasti akan terjangkiti penyakit asobiyah ini. Membangun al-wala' wal-baro'nya di atas mereka. Bukan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kok diam saja ya Pak? Mereka mungkin juga akan mengatakan, kalian juga sama. Kalian itu juga sama, membebek kepada Luqman Pak Abduh. Ya apa ya? Jawabannya, enggak. Jawabannya, enggak. Siapa bilang? Enggak. Kita hanya ta'awun syar'i. Hanya ta'awun al-birri wa taqwa. Buktinya apa? Buktinya, kalau salah, tegur. Tegur. Kalau kayak malu-malu, salah kok. Tentu terjadi. Belum pernah apa namanya entah salah ucap atau bagaimana dalam ceramahnya ada kata-kata yang kurang berkenan, langsung tegur sama para ikhwan. Ustaz, ini keliru Ustaz. Oh iya, langsung bikin resmi pernyataan. Saya rujuk dari ucapan tadi. Salah. Ya apa ya? Loh kok diam aja. Tahu enggak beritanya ini? Hah? Antum lebih update daripada saya ya. Hah? Masyaallah. Langsung terang-terangan. Tidak ada. Tidak ada yang namanya asofia. Salah-salah. Barakallahu fikum. Terlalu rendah kalau kemudian menggantungkan agama pada sosok Luqman bin Abdul. Bukan alim besar. Kepada Syekh bin Baz tidak boleh. Imam Ahmad tidak boleh. Yang boleh hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh bin Baz seorang alim besar. Ustaz Luqman seorang alim, seorang da'i salafi. Ma'ruf dengan salafiyahnya. Tapi taklid tidak. Ahlu sunnah, ahlu walak wal baroknya dibangun di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Satu. Kemudian. Di dalam penerapan mauqif. Ahlu sunnati wal jamaah ini. Pertengahan antara mutasyaddidah dan mumayyi'ah. Dalam perkara arif kuwalin dan perkara syiddah. Sebagian mereka mutasyadidin menerapkan prinsip syiddah saja. Barok saja. Tidak ada unsur arif kuwalin. Di antara yang masuk dalam jajaran ini dari kalangan Haddadiyah. Yang dimunculkan oleh orang dari Mesir yang namanya Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad. Yang dia garap ketika itu dari kalangan ulama-ulama terdahulu yang tergelincir dalam pemahaman-pemahaman bid'ah. Semacam Ibnu Hajar, An-Nawawi dan semisalnya. Padahal para ulama mengatakan beliau mujtahid yang salah dalam poin-poin tadi. Dimaafkan. Dapat satu pahala. Tapi tidak diikuti penyimpangan-penyimpangan. Oh, dikatakan Ibnu Hajar mubtadi, Nawawi mubtadi, bakar Fathul Bari itu. Ini mereka. meletakkan baro'ah yang salah. Syiddahnya keliru. Melebar setelah itu. Mereka kemudian menikam dan mencela seluruh ulama-ulama salafiyin zaman sekarang ini. Tidak ada seorang alim pun melainkan terkena yang namanya tikaman-tikaman celaan-celaan mereka. Kali itu yang menjadi pelakunya Salih Al-Harbi, Fauzi Al-Bahraini, dan yang semisalnya Abdul Latif Basyumail, dan semisalnya. Habisi, Syekh bin Bas, semua kena, Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi, apalagi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Mukbil, semuanya kena. Terutama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Hafizahullah Ta'ala wa Syafa. Barakallahu fikum. Mereka ini lebih berkembang lagi. Diteruskan perjuangannya oleh Hajawurah. Dari kalangan Hajuriyin. Yang dengan mudah menghizbikan siapa saja yang tidak sepakat dengan mereka. Bahkan menghizbikan siapa saja yang berani menyentuh kehormatan syekhnya. Kalau dari kalangan Haddadiyah yang tampil menfonis itu dari kalangan teras mereka, alim-alimnya mereka. Dari kalangan Hajuriyin, dari mulai Cindil, Sa, semuanya. Tampil semuanya, hizbi. Disebarkan ke semua pihak, sampai disebarkan kepada orang-orang yang gak tahu menahu sama sekali. Tukang becak, segala macam, semua disebarkan semuanya, selebaran-selebaran yang ada tadi. Jadi haulah. Sangar dalam urusan sikap syiddah. Tahu sangar ya? Itu pada Jawa Timuran ya, mengerikan ya. Perlu dipahami karena bin Azzaqumullah, Haddadiyah sekarang ini dan sebagian Hajuriyin sekarang ini masuk dalam ranah takfir, bukan semata-mata tadi mengkafirkan orang lain. Babnya bab mengkafirkan ya. Ketika muncul kasus Wathiqah Muhammad Al-Ma'bari yang dikenal dengan Al-Imam di Ma'bar itu, membuat Wathiqah Ta'ayush dengan Rafidah. Antum tahu? Haddadiyun, mereka semuanya mengkafirkan Syekh Rabi bin Hadi. Mereka mengkafirkan Syekh Ubaid Al-Jabiri dan para ulama bersama dengan mereka. Alasannya tidak menegur Muhammad Al-Imam. Dikafirkan ya. Dikafirkan. Padahal mereka itu orang pertama yang menegur dengan teguran yang sangat keras. Yang pada akhirnya Syekh Ubaid Al-Jabiri menfonis dia sebagai mubtadi unbal ikhwani. Mereka tidak mengerti. Sebelumnya diserang para masyayikh oleh Haddadiyin. Kamu ini kafir. Nah, lihat itu. Temanmu yang salafi itu, katanya salafi itu. Membuat Wathiqah Ta'ayush. Di dalamnya ada kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, dan segala macamnya. Kamu diamkan, kafir kamu. Dikafirkan. Dan subhanallah tidak ada dari kalangan para pembela-pembela al-imam yang membela para ulama tadi yang dikafirkan oleh Haddadiyah. Tapi membela dengan pembela luar biasa kepada gurunya tadi. Asofia kepada Muhammad Al-Ma'bar. Tayyib. Ini orang-orang yang mutasyaddidin dalam perkara mauqif, dalam perkara bara'ah. Barakallahu fikum. Salah alamat sikap baroknya, sikap syiddahnya itu. Barakallahu fikum. Ada mutasyaddidin. Al-Sunnah tidak demikian. Al-Sunnah sebagaimana dirinci tadi. Ada kalanya rifqun waliin, ada kalanya syiddah. Ada yang dikasih wala, ada yang dikasih barok, ada yang dikasih dua-duanya. Dengan perincian tadi. Tidak sebagaimana mereka. Tayyib. Walaupun dari kalangan Haddadiyah, dari kalangan Hajawurah, menuduh salafiyin lembek. Nuduh kita orang ini mumayyik. Kurang menggigi. Kurang keras, bahkan mereka mengkafirkan para ulama salafiyin. Yang kedua, dari kalangan ahlu tamyi' mumayyi'in mukhazilah. Ini lawan daripada mutasyaddidin tadi. Mereka ini barakallahu fikum hanya menerapkan mauqif sikap rifqun waliin. Lemah lembut. Mereka tidak menerapkan syiddah, terutama terkait dengan mensikapi hizbiyyin, mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mengatakan yang namanya hajr, pemboikotan kepada ahlul bid'ah, sikap syiddah tegas kepada ahlul bid'ah, itu kalau ada manfaatnya. Ketika tidak ada manfaatnya, maka dia gugur. Diganti dengan sikap rifqun waliin. Mereka mengatakan di zaman sekarang ini, gak ada gunanya yang namanya hajar. Kamu hajar mereka tambah menjadi jadi, gak tambah tobat, gak ada manfaatnya. Ahlussunnah sekarang minoritas. Dan segala macamnya dengan berbagai macam alasan yang ada. Maka hajar itu gugur. Bukan lagi masanya hajar, kata mereka. Sekarang ini masanya masa rifqun wali. Harus lemah lembut. Ini mereka ya, ikhwan. Sehingga dengan ini mereka terjatuh di dalam sikap tamyi', melembekkan sikap yang tegas. Melembekkan manhaj salaf. Mukhazilah, membuat penggembosan manhajiyah di tengah-tengah salafiyin dalam sikapi orang-orang yang menyimpang hizbiyin atau ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang ini ikhwan fillah azakumullah, wajahnya banyak. Disebutkan apa enggak? Wajah apa ini? Wajah tamyi', wajahnya mukhazilah, wajahnya mumayyi'ah. Berberagam pemahaman-pemahaman mereka ini, ikhwan. Ragamnya banyak. Wajahnya banyak. Harus disebutkan. Tawari, enggak tawari, sebutkan. Nah, gitu ya. Supaya antum paham. Supaya antum pahami barakallahu fikum bahwasanya sumber tamyi', sumber takhzil itu dari kalangan ikhwanul muslimin. Dengan kaidah tokoh mereka, Hasan al-Banna, kaidah yang begitu masyhur dari kalangan mereka. Itu kaidah meletakkan asas, meletakkan batu pertama kaidah tamyi', kaidah takhzil dalam perkara. Apa kaidahnya PKS? Apa kaidahnya ikhwan muslimin yang dibikin oleh Hasan al-Banna? Kaidah yang sangat masyhur, mereka mengatakan nata'am fi mattafaqna wa na'tadziru atau wa ya'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Ini lama, atau jangan melupakan sejarah. Benang merahnya ke arah sini. Mereka mengatakan kita saling berta'awun, saling bantu membantu pada kita yang kita sepakati. Tapi kita saling memaafkan, saling memberikan uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kok kayaknya benar saja ya? Kayaknya kok enggak ada yang salah. Kan benar. Kalau perkara yang kita sepakati, tahun dong. Kalau perkara yang kita perselisihkan kan harus menghargai perbedaan. Ya kita saling uzur lah. Masya Allah. Antum enggak tahu ya ikhwan, di balik kaidah ini ada bom tamyi'. Gitu bahasanya, istilahnya ya. Ada bom takhzil. Para masyayikhul kibar kala itu, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, para masyayikh kibar, ketika disodorkan kaidah ini, mereka mengatakan kaidah babilah. Kaidah yang babil. pada kalimat kita saling bantu membantu dalam perkara yang kita sepakati. Kita mengatakan sepakat dalam perkara apa? Nattafiq ala madza? Ini perlu ditekankan dikarenakan yang membuat kaidah tokoh-tokoh yang menyimpang. Bukan seorang alim zaladi yang bikin kaidah Hasan al-Banna, seorang sufi hasafi, sufi kebatinan yang sangat gemar dengan yang namanya kuburan. Iya, sering kali dia acara kubur, acara kubur, kubur, kubur, kubur, kubur, kubur, kubur terus ya. Namanya sufi hasafi. Karena mereka kita sepakat dalam perkara apa? Dirinci. Kalau yang dimaksudkan ialah kita sepakat dalam perkara-perkara syar'i, perkara-perkara kebenaran dengan dasar Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, na'am. Kita harus saling berta'awun. Dimasukkan dalam kaidah ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Na'am. Di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj salaf, na'am. Ta'awun. Apakah ini yang mereka inginkan? Jawabannya tidak, dikarenakan mereka itu manhajnya menyimpang dari kalangan ikhwanul muslimin. Tapi kalau yang dimaukan kita bersepakat dalam semua perkara yang batil, yang gak batil, ini keliru. Tidak mungkin kita saling bantu-membantu dalam perkara kebatilan, penyimpangan yang kita sepakati. Itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Berarti tolong menolong dan berkata dosa dan permusuhan. Karena yang batin. Dan inilah yang mereka inginkan ya ikhwan. Ini yang mereka inginkan. Dan mereka membuat kesepakatan yang global. Tapi dalamnya penuh dengan pembusukan, pembusukan, borok, borok, penyimpangan, penyimpangan. Dirinci. Kalimat yang kedua. وَيَعْتَذِرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا, dan sebagian kita memberikan uzur kepada sebagian yang lain pada perkara yang kita ikhtilafkan. Yang gini katanya para ulama juga dirinci. Ikhtilaf dalam perkara apa? Macam-macam ya Pak. Kalau yang dimaksudkan itu adalah ikhtilaful afham, perbedaan pemahaman dalam memahami nas-nas dalil tentang sebuah hukum-hukum syar'i, labas. Kita saling menghargai perbedaan. Itu ikhtilafnya para ulama. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Paham ya? Nah, para ulama ikhtilaf dalam perkara fiqhiyah. Ini membawakan hujahnya, dalilnya, ayatnya ini, hadisnya ini. Ini pendapatnya fulan wa'alan. Yang kedua mengatakan juga demikian. Saling adu argumentasi dalam perkara hukum syar'i. Sama-sama kuat. Atau satu ayat, satu hadis, beda pemahaman di kalangan para ulama. Yang ini kita ngasih uzur. Apakah ini yang mereka maukan? Jawabannya tidak. Rincian yang kedua. Kita memberikan uzur dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Artinya ikhtilaf dalam perkara akidah. Beda akidah, beda manhaj. Sudahlah saling uzur saja. Nah, kita ikhwanul muslimin, antum jamaah tabligh, ini Hizbut Tahrir, yang ini Sururi, yang ini Haddadi, yang ini Ruhaili, Rajai, yang ini Halabi, yang ini Sanusi, yang ini Salafi. Ya Allah, saling menghargai, saling memberikan uzur antara kita semuanya barakallah. Ini namanya batil. Paham ikhwan, ini namanya kaidah yang menghancurkan prinsip al-wala wal bara. Paham sama ya? Dengan kaidah ini mereka akan menghancurkan kaidah tahdir, akan menghancurkan kaidah rudud, bantahan-bantahan ilmiah terhadap kemungkaran, kebid'ahan dan pelakunya, dan akan meruntuhkan prinsip-prinsip salaf dalam bermanhaj. Ketika dari kalangan ikhwanul muslimin membuat penyimpangan dan kemungkaran, dibantah, ya akhi jangan dibantah. Ya kan saling menghargai perbedaan. Wa ya'tadziru ba'duna ba'dun fi makhtalafna. Syiah Rafidhah membuat makar-makar yang begitu jahat. Dicegah. Jangan dicegah ya akhi, biarkan saja. Nah, kita menghargai perbedaan. Wa yatadziru ba'duna ba'dan fi makhtalaf. Hancur ya ikhwan ya. Itu yang mereka inginkan. Dan ternyata kaidah ini mereka terapkan bukan hanya kepada kaum muslimin yang menyimpang, tapi mereka terapkan langsung kepada al-Yahud wa Nasara. Dari kalangan mereka, orang-orang ikhwanul muslimin dan tokoh-tokoh mereka, pernyataan itu muncul. Khusumatuna ma'al Yahud. Permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi, itu bukan khusumah diniyah. Bukan perselisihan agama. Al-Yahud ikhwanuna, kata mereka. Orang-orang Yahudi, teman-teman kita. Saudara kita. Mereka semua punya kitab suci. Memiliki kitab samawi. Kita khilaf dengan mereka urusan tanah. Ini ucapannya siapa ya, Pak? Ucapannya Yusuf Al-Qaradawi. Tokohnya. Itu tamyi' yang luar biasa dahsyat. Tamyi'nya dilakukan terkait dengan orang-orang kafir. Ayat lakum dinukum waliyadin minggir. Sekian banyak ayat yang menjelaskan mereka adalah orang yang kafir. Musuh-musuh kita lewat. Hancur berantakan dengan kaidah. Paham tuh? Dari kaidah ini barakallahu fikum memunculkan sikap lembek di dalam bermanhaj. Di antara bentuk tamyiz ialah pemahaman muwazanah ala sururiyin. Ini wajah yang lain, wajah baru setelah itu. Antum sabar, nanti akan sampai kepada Makassar insyaallah. Para kawas itu. Hah? Apa itu manhaj muwazanah? Yang memunculkannya dari kalangan tokoh-tokoh sururiyin, Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Ayat al-Qarni, dan yang lainnya di sana. Taraklah itu. Manhaj muwazanah adalah manhaj yang mereka gunakan untuk mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang sebelumnya digunakan untuk Sayyid Qutb. Yang namanya muwazanah, ketika antum membicarakan penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb, wajib atas kamu untuk juga menyebutkan kebaikan-kebaikannya supaya adil, supaya insaf. Itu muwazanah. Di Indonesia, tokoh pertama yang mengemukakan pemahaman semacam ini, Yusuf Uthman Ba'isa. Dengan kata-kata insaf. Dan yang pertama kali dia bela Sayyid Qutb. Jadi ketika antum membahas Sayyid Qutb itu adalah seseorang yang menikam para sahabat, yang menjasadkan Al-Quran, yang menta'til sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yang ila akhirih. Silakan. Tapi wajib setelah itu anda harus menyebutkan kebaikan. Tapi Sayyid Qutb itu seorang pejuang ya ikhwan. Sastrawan yang sangat tinggi ya ikhwan. Jasa yang sangat besar untuk Islam wal muslimin ya ikhwan. Supaya adil, kata mereka. Itu muwazanah. Awalnya untuk Sayyid Qutb. Tapi kemudian oleh sururiyin digunakan secara meluas untuk semua ashabul ahwa'i wal bidah. Ada kata-kata ashabul ahwa'i wal bidah yang ada kemaslahatannya untuk mereka. Ini tolong kata-kata ini dikasih catatannya paling tebal. Enggak semua ahlul bidah mereka kasih muwazanah. Ahlul bidah atau hizbiyin yang ada maslahatnya untuk mereka. Ini penting ya. Para kelas itu. Naam. Jadi ketika kita membicarakan tentang ikhwanul muslimin. Membicarakan tentang masalah A, B, C terkait dengan penyimpangan-penyimpangan fulan, firqah fulan, kitab fulan, pemahaman fulan, dan segala macamnya. Silakan. Tapi wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Supaya adil. Itu manhaj muwazanah. Manhaj ini barakallahu fikum membikin tamyi', membikin lembek sikap tegas kepada hizbiyin. Sikap tegas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang yang mendengarkan manhaj ini kabur. Gerambian. Ya, ngerambiang. Sayyid Qutb itu orangnya begini, begini, begini. Kamu sebakal kerjakan. Tapi dia orang yang bagus. Ikhwan gini, gini, gini, gini. Endingnya itu jadi bagus. Nah gitu ya. Oh pejuang. Di bagian akhirnya tuh, oh pejuang. Lupa dengan penyimpangan-penyimpangan sebelumnya itu ya. Dan ini manhaj bid'ah. Para ulama kibar pada masa itu. Syekh bin Baz. Syekh Shalih Fauzan. Syekh Ibn Utsaimin. Dan khususnya Syekh Rabi bin Halmat Khali Hafizahullah. Membantah kaidah ini. Tidak ada kewajiban semacam itu. Dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan tentang sifatnya orang-orang kafir. Apakah mereka tidak disebutkan kebaikannya? Tidak. Orang kafir punya kebaikan. Walaupun cuma sedikit. Tidak dibawakan kebaikan-kebaikannya. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan sifatnya kaum munafikin. Yang disebutkan hanya yang jelek-jelek saja. Ikhwan. Dan tidak dibawakan kebaikan-kebaikannya. Munafik punya kebaikan. Dan dalam banyak hadisnya Rasul, beliau memberikan celaan, memberikan kritikan, dan segala macamnya. Tidak menyebutkan sedikit pun kebaikan-kebaikan. Sehingga manhaj ini manhaj bid'ah, manhaj baru yang diadakan oleh sururiyin. Yang sempat heboh di Indonesia tahun 95-an ya, ikhwan. Nah, awal mula persimpangan jalan, semuanya kumpul, para duat, persimpangan jalan tahun 95, ketika muncul fitnah sururiyah terbelah. Nah, kita persimpangan jalan. Selamat tinggal, kawan lama. Ya, kawan lama, ya guru lama. Ini diantaranya. Ini manhaj tanyi. Melembekkan sikap kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Salafun salih. Ketika mereka mensikapi hizbiyin. Ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak seperti itu. Yang disebutkan kejelekan-kejelekan saja. Dikarenakan makomnya. Tahdir. Makomnya. Menjelaskan penyimpangan mereka. Supaya dihindari. Supaya dijauhi. Gas disikapi secara umum, secara khusus, per orang, kitab, pemahaman, firqah, semuanya. Dengan tegas. Nah, manhaj tadi membuat lembek sikap-sikap barok kepada hizbiyin tadi. Itu manhaj demi yang berikutnya. Sampai jam berapa ya, Irfan? Saya maghrib ya, gak apa-apa ya. Gak usah mandi ya. Nama apa kan? Apa dikasih waktu untuk mandi? Dikasih waktu untuk mandi. Ini lagi panas-panas ya, Khot. Ini mulai masuk kepada yang berikutnya ya. Ada wajah baru ini, wajah tamyi' yang baru ini, tamyi' yang dibawa oleh Halafiyin, Ruhailiyin, yang corongnya di Indonesia Raja'iyin, digandrungi oleh Sanusi. Iya, mandi dulu apa gimana ya, Pak? Atau sampai jam berapa itu kira-kira? Ya Allah, bilang sama saya. Hah? Jam 6. Wah, nanggung. Baik. Fenomena tamyi' yang berikutnya. Ini dampak daripada manhaj muwazanah tadi. Dikarenakan pelaku-pelakunya adalah ex-sururiyin di Indonesia ini. Dulu yang betul-betul ketol membela sururiyin, Salman La'uda dan kawan-kawannya. Dari kalangan orang-orang rojak ini. Hah? Semacam ngeling-ngeling mereka ya kan. Laki Mabdad, Yasir Jawas, Aun Rafi Gufron, Abu Nida. Dan kawan-kawannya itu ya kan. Itu panser-panser tua semuanya. Ini ex-ex suruh inilah yang memunculkan wajah baru yang namanya tamyi. Jadi tamyi yang sekarang ini barakallahu fikum. Itu sesungguhnya efek negatif daripada manhaj muwazanah. Mereka semua anti sururi. Tidak mau dikatakan sebagai sururi. Dan itu jangan mengatakan mereka sururi. Hah? Tidak usah ya kan. Anti sururi. Mereka mencela yang namanya muwazanah. Tapi mereka tidak sadar efek yang ada pada mereka berdampak kepada wajah baru yang namanya tamyi' berikutnya. Apa itu ikhwan? Tadi. Mereka menggugurkan mauqif syiddah. Menggugurkan sikap syiddah dalam mensikapi hizbiyyin dan semisal mereka. Mereka hanya menerapkan yang namanya rifqun walin. Barakallahu fikum. Dan ini ikhwan, cabang-cabangnya begitu banyak. Syubhat-syubhatnya, ucapan-ucapan mereka begitu banyak. Semuanya kembali kepada tamyiz tadi. Di antaranya yang dielu-elukan, diserukan, dikampanyekan oleh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibrahim ikhwan, bukan Sulaiman Ar-Ruhaili. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili terkait dengan pembahasan hajr. Pembahasan hajr tadi itu, yang namanya hajr mubtadi itu dilakukan ketika ada kemanfaatannya. Ketika ada kemanfaatannya, ketika enggak ada kemanfaatannya, maka dikatakan gugur. Menghajar, memboikot yang namanya ahlul bid'ah itu diharapkan ahli bid'ahnya, orang menyimpangnya sadar, bertobat daripada bid'ahnya tadi. Kalau semakin dihajar, kok semakin parah, maka tidak boleh kamu menghajar dia. Gugur kewajiban hajar. Harus rifqun walin dengan cara ta'liful qulub. Orang yang menghajar, kata dia, itu sifatnya banyak. Dia orang yang didengarkan suaranya, orang yang punya wibawa, orang yang dikatakan tokoh ketika berbicara, ucapan didengarkan, dan segala macam. Kemudian lihat bagaimana kondisi-kondisi yang ada. Kepada siapa dia menyampaikannya? Panjang dikasih ketentuannya, begitu jelimet tentang masalah hajar. Intinya gugur. Dikarenakan tidak ada maslahatnya sama sekali. Dan zaman sekarang demikian keadaannya. Semakin dihajar, semakin parah. Semakin ditahdir, semakin jauh. Maka gugur dan kembali kepada prinsip rifqun wali. Lemah lembut. Lemah lembut. Begitu ya ikhwan. Sehingga dari kalimat ini, dari pemahaman yang semacam ini dimunculkan dari kalangan ruhailiyin, halabiyin, kalimat-kalimat yang semakna. Sekarang sudah bukan zamannya tahdir-tahdiran. Dengar ya, ikhwan. Siapa kira-kira ngomong seperti ini, ikhwan? Dari kalangan Rajaiyin atau dari kalangan Sanusiyin? Wah, antum kurang update ya, ikhwan. Yang begini ya, ikhwan, dari kalangan Sanusiyin. Sekarang bukan lagi zamannya tahdir-tahdiran. Tidak ada manfaatnya tahdir. Sudah. Tidak ada tahdir-tahdir itu. Sekarang ini masanya masa ta'liful qulub. Yang suka tahdir-tahdir itu membuat fitnah saja itu. Membuat perpecahan umat itu. Ini omongan-omongannya Sanusi ini. Barakallahu fikum. Tidak sadar. Itu adalah pengembangan manhaj Ruhaili. Nah. Kemudian muncul lagi fenomena berikutnya. Fenomena anti tahdir, anti manhaj dari mereka. Tema-tema yang berbau manhajiyah, mereka itu dikit-dikit manhaj. Apa enggak ada lagi tema yang lain apa? Ini omong siapa ya, Pak? Sanusiin ya, Pak. Bukan dari Rajaiyin, Sanusiin. Dia bikin kaidah dari kalangan Rajaiyin yang menerapkannya dari kalangan Sanusiin. Mereka separuh tiga uang. Barakallahu fikum. Padha wae. Nah. Manhaj itu tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin masuk surga itu akidah, keimanan, tauhid. Kamu enggak bakal ditanya di kuburan tentang masalah-masalah ihya uturas, tentang masalah-masalah enggak bakal ditanya di kuburan. Ucapan siapa ya, Pak? Nah, Ja'far Shaleh. Barakallahu fikum. Dari kalangan, ya dia sih nggak cocok sama Abdul Qur'an ya, ikhwan. Tapi ya kurang lagi lah ya, ikhwan. Itu ucapan-ucapan itu muncul dari mereka, barakallahu. Fenomena yang lainnya dikarenakan ini semua, ikhwan amtina azakumullah, ialah sa'athana alal hizbiyin. Di antara bentuk-bentuk tamiknya. Memuji, menyanjung hizbiyin. Orang-orang yang dikenal masbuhin, ahli syubhat, al-maftunin, ahli fitnah, enggak dikenal sebagai salafi. Memuji yang namanya roja. TV roja itu maslahatnya begitu besar. Di Indonesia itu dakwah sufiyah di mana-mana. Tokoh mereka yang internasional yang dari Yaman, Habib Umar Bahafid yang ada di Hadramut itu, sering datang ke Indonesia ini mengadakan acara-acara yang begitu besar. Itu penggemarnya mereka ya kan. Muncul Radio Roja ini mengimbangi acara mereka. Banyak simpati masyarakat mendakwakan tauhid, enggak mengatakan sunnah. Tolong camkan baik-baik. Mendakwakan tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Ucapan siapa ya kan? Ya, ucapan tokoh-tokoh Sanusin, Dzulkarnain, Abdul Bar dan kawan-kawan. Itu omongan dia. Dan itu digambarkan di hadapan Muhammad Al-Ma'bari. Padahal sebelumnya sudah ketemu dengan Syekh Rabi dan ditahzir rojak tadi. Luar biasa mereka ya. Digambar. Kalau saya, kalau ada orang awam yang tanya tentang masalah rojak, saya enggak melarang mereka. Saya enggak pernah melarang orang untuk melihat radio TV rojak. Bisa bahasa apa nih? Dzulkarnain. Ada kelas itu. Terus begitu. Disanjung, dipuji. Apalagi Ja'far Saleh. Luar biasa ya, ikhwan. Mereka itu berdakwah dengan dakwah tauhid, memiliki andil yang begitu besar. Wah wah wah wah wah wah, panjang besar, dibikin gede gitu. Sementara juhud salafiyin, usahanya salafiyin, dakwah salafiyin dibikin rendah sama dia. Apa kaitnya? La haula wala quwata illa billah. Sana ala ahli bidah itu bentuk tamyi'. Diposting, alhamdulillah kami sudah bisa makan bersama dengan Ustaz Badrul Salam. Badrul Salam itu tokoh sentralnya rojak. Ya apa ya? Dia bangga, dia puji. Al-Masbuhada. Yang namanya Badrul Salam itu. Dengan tambah rasa malu. Diposting. Disampaikan. Sudah makan siang dengan Ustaz Badrul Salam. Itu namanya tamyi'ahi. Itu namanya tahzil. Tindakan kamu melukai salafiyin. Melukai ahlu sunnati wal jamaah. Melukai manhaj al-bara'ah kepada hizbiyin. Tentu sifatnya orang-orang yang menyimpang. As-sana ala ahlil bidah. Efeknya adalah orang-orang awam. Atau para pemula-pemula yang baru-baru mengaji. Mereka terfitnah dengan pola kalian. Dengan tindakan kalian. Dengan gaya-gaya kalian. Sehingga meyakini, oh kalau begitu, sahabatul salam salafi. Sama kayak kita. Dan itu yang terjadi. Sekarang ini, orang-orang yang bersama dengan Dzulkarnain, itu begitu antusias menyambut da'i-da'i roja. Belum lama, Dr. Syafiq Reza Basalama datang ke Bajirupa. Datang langsung ke Bajirupa yang kedua kalinya. Memberikan ceramah di sana. Ditandingi sama Ustaz Mustamin. Disambut dengan gembira sama mereka. Kedatangannya itu. Oleh anak buah Dzulkarnain. Saya mengatakan saya terharu. Saya terharu dengan nasihatnya Ustaz. Saya pikir siapa salah. Tolong ya ikhwan. Mana apa namanya kasetnya. Mana rekamannya. Mana streamingnya. Begitu mengharu biru. Tindakan mereka. Ya. Tokoh-tokoh rojaiyin. Halabiyin. Ruhailiyin. Ex-nya sururiyin di Indonesia ini. Dipuji-puji sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya satu bentuk dari bentuk-bentuk tamyi'. Banyak. Sehingga bermajelis dengan hizbiyin. Bukan dalam rangka untuk kemaslahatan yang besar. Ini barakallahu fikum tamyi'. Makan bersama dengan mereka. Dengan tawa dan pengingkaran. Bahkan disenang dan puji. Tamyi'. Mempromosikan radio-radio mereka, TV-TV mereka, dakwah-dakwah mereka. Tamyi. Menggembosi manhaj tahzir. Tamyi. Menggembosi perkara-perkara berbau manhajiyah. Tamyi. Barakallahu fikum. Adanya ulfa kecondongan kepada hizbiyin. Lari dari salafiyin. Tamyi. Menggembosi tindakan salafiyin yang membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tamyi. Ini semua bentuknya sangat banyak. Itu ujung pangkalnya itu katanya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala ya kawan. Itu semua bermula dari kaidahnya Hasan al-Banna. Diteruskan oleh Muhammad Surur dan tokoh-tokohnya manhaj muwazanah. Efek muwazanah muncul yang namanya Halabiyah, Ruhailiyah dan sekarang ini Sanusiyah. Barakallahu fikum. Itu semuanya mumayyah. Ahlu sunnati wal jamaah tidak demikian. La mutasyaddidah wala mukhazilah mumayyah. Pada marit tanya jawab aja ya. Saya tempuat insya Allah ya. Yang punya pertanyaan, pada marit segera tertulis. Semoga bisa dijawab. Jam 6 ya Evan. Saya mau teruskan lagi gimana Evan. Ini ibaratnya lagi panas ini Evan. Berarti dibiarkan dingin lagi Evan. Ya sudah, biar penasaran stop dulu. Kita teruskan nanti ba'dal maghrib insyaallah taala, siapkan pertanyaannya. Nanti akan disampaikan sedikit tambahan terkait dengan masalah ini mutasyaddidah dan mumayyi'ah. Sebuah bukti tentang kebenaran nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan sesuatu di zamannya Rasul yang belum terjadi dan terjadi dan disaksikan sekarang ini oleh kita semuanya. Barakallahu fikum. Sementara cukup ya ikhwan, ada waktu setengah jam sampai maghrib ya. Barakallahu fikum, antum siap-siap kemas-kemas, bersih-bersih segala macamnya supaya seger gitu ya. Ba'da maghrib teruskan kembali insyaallah sampai isya saja. Ya betul ya. Sampai isya saja. Tidak lebih daripada itu. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakum.